Di saat ku sendiri jalani hidup ini, ku tahu kau selalu ada memperhatikanku. Saat ku telusuri perjalanan hidupku, sungguh hanya anugerahmu jadikan ku berarti. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa kagumku padamu melihat semua kebaikanmu nyata di dalam hidupku. Di saat ku sendiri jalani hidup ini, ku tahu kau selalu jalanan hidupku. Sungguh hanya anugerahmu jadikan ku berarti. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa kagumku padamu melihat semua kebaikanmu nyata di dalam hidupku. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa kagumku padamu melihat semua kebaikanmu nyata di dalam hidupku. Di dalam hidupku.